بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, dengan memohon bimbingan, taufik dan petunjuk dari Allah Jalla wa Ala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabut Taubah, bab yang ketujuh, bab firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menggugurkan dosa dan kesalahan-kesalahan. Hadis yang ke 6953 pada halaman 95. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقضي في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. عندك فلم؟ فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ولم. عندنا فلم. واصل. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. مسيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي dibawakan oleh Imam Muslim tentang cerita yang sama, telah ada tiga kali riwayat yang telah kita baca menceritakan tentang seorang laki-laki Al-Ansari, ya. Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa laki-laki yang datang menjumpai Nabi dan mengaku telah bercumbu dengan seorang wanita, menciumnya dan memeluknya. Dalam ungkapan riwayat sekarang ini, ia mengatakan alajtu. Alajtu yani istamta'tu, saya bercumbu, ya, dengan seorang wanita fi aqsal Madinah, di ujung kota Madinah, jauh dari orang. dalam sebagian riwayat bahwa dia melakukan di dalam kebun, ya, di dalam sebuah kebun, dan mereka sebenarnya terjadi transaksi jual beli. Kemudian saya mengatakan di pasar, dan itu keliru ternyata ketika kita telusuri riwayat-riwayat yang ada transaksi jual beli kurma antara wanita ini dengan laki-laki tersebut, dan terjadilah apa yang diceritakan, yang diadukan oleh laki-laki ini kepada Nabi SAW. Kedua-duanya Ansari, ya, kedua-duanya dari kaum Ansar, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Saya akan bacakan. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam syarah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa fi riwayati muslimin wa ashabi sunani min tariqi Simak bin Harbin an Ibrahim an-Nakhai an Al-Qamata wal-Aswad an Ibn Mas'udin ja'a rajul ila Nabi SAW faqala ya Rasulullah inni wajadtu imra'atan fi bustan. Saya menemui seorang perempuan di salah satu kebun. Fafa'altu biha kulla syai'in ghaira anni lam ujami'ha. Saya berbuat terhadapnya segala hal kecuali berhubungan badan, maksudnya berhubungan intim, ya, dan tidak berzina sebagaimana dalam riwayat yang telah kita baca. Qabbaltuha, saya menciumnya. Walazimtuha, saya memeluknya. Faf'al bi ma syi't, maka perbuatlah untuk saya apapun yang engkau kehendaki, maksudnya dari hukuman, ya. Walid Tabari min tariqil A'mash an Ibrahim an-Nakhai qala. Al-Tabari dalam tafsirnya, tafsir ayat innal hasanat yudhibnas sayyiat dalam surat Hud yang telah kita dengarkan tadi, At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibrahim an-Nakhai yang mengatakan ja'a fulanu, ini nama laki-laki tadi, dalam sebagian riwayat ditegaskan namanya atau nasabnya, ja'a fulanu bin Mu'tib al-Ansari, beliau ini yang mengadukan perbuatannya kepada Nabi untuk dihukum. Faqala ya Rasulullah dakhaltu ala imra'atin, saya menjumpai seorang wanita. Faniltu minha ma yanalu ar-rajulu min ahlihi illa anni lam ujami'ha. Saya berbuat mendapatkan kesenangan darinya apa yang didapatkan oleh seorang suami dari istrinya, kecuali hanya saya tidak berbuat intim atau berhubungan intim dengannya. Al-Hadith. Kemudian Ibnu Hajar luar biasa. Memang inilah keistimewaan beliau. Beliau ketika mensyarahkan hadith, karena keluasan ilmunya, periwayatan hadith, dan luasnya pengetahuannya tentang riwayat-riwayat hadith, maka terkadang dia memaparkan riwayat-riwayat yang banyak. Ya. Di sini dia sudah membawakan sekian banyak riwayat, termasuk yang ada dalam Sahih Muslim ini dia sampaikan, dalam kitab Sunan juga dia sampaikan, bahkan di referensi-referensi hadis yang sampingan seperti tafsir At-Tabari ini bukan referensi hadis yang inti, tapi dia juga sampaikan, menunjukkan dia sangat menguasai riwayat, sangat luas riwayat-riwayat yang dia hafal. Maka di sini dia membawakan riwayat yang sama di tafsir At-Tabari, yang di situ ada penjelasan tentang identitas orang ini, Fulan ibnu Mu'tib al-Ansari. Ya. Dalam Sahih Bukhari kita tidak temukan, di dalam Sahih Muslim juga tidak kita temukan. Ya. Kemudian saya merasakan kenikmatan darinya apa yang dirasakan oleh seorang suami dari istrinya, hanya saja tidak berhubungan intim. Wa akhrajahu ibn Abi Khaythamah. Ibn Hajar juga membawakan riwayat yang lain, yaitu ibn Abi Khaythamah mengeluarkan hadis yang sama. Kemudian dia mengatakan inna rajulan minal ansar yuqalu lahu Mu'tib. Ya, ini tentang identitas laki-laki ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Khaythamah rahimahullahu taala, bahwa dia rajulan minal ansar. Ansarnya jelas. Ya, sepakat riwayat tadi, cuma penamaannya ada yang memanggilnya Ibnu Mu'tib, ada yang memanggilnya namanya Mu'tib. Ya, yuqalu lahu Mu'tib. Wa qad jaa'a anna ismahu Ka'ab Ibnu Amr. Ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa nama laki-laki itu adalah Ka'ab Ibnu Amr, dan dia kunyahnya Abul Yusr, wa huwa Abul Yusr. Ya, Abul Yasr. Abul Yasr, bukan Abul Yusri, tetapi Abul Yasr. Ya-nya berbaris atas, sin-nya juga berbaris atas. Bi fathit tahtaniya wal muhmalah. Ya, berarti Abul Yasr itu kunyah laki-laki yang secara global diceritakan dalam riwayat yang kita sekarang pelajari dari Sahih Muslim. Dan dia jelas Al-Ansari. Kemudian Ibnu Hajar mengeluarkan riwayat lain, akhrajahu Tirmidzi wan Nasa'i wal Bazzar. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Nasa'i dan Al-Bazzar min tariqi Musa bin Abi Talha, dari jalur yang lain, dari Abu Yasar Ibnu Amr annahu atathu imra'atun. Ini kronologinya. Luar biasa memang kalau kita membaca Fathul Bari. Makanya Fathul Bari itu samudra. Ya, lautan yang luas. Dia subhanallah Ibnu Hajar, sesuai yang dikatakan oleh Syaukani rahimahullahu ta'ala yang mensyarahkan Al-Muntaqa, kitab hadis kumpulan yang dikumpulkan oleh kakeknya Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Taimiyah itu Ahmad Ibnu Abdul Halim, Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdul Salam. Abdul Salam ini kakeknya Ibnu Taimiyah, mengumpulkan hadis-hadis yang beliau beri nama dengan Al-Muntaqal Akhbar. Muntaqal Akhbar. Jadi dia memilih hadis-hadis yang dari Nabi SAW. Kitab Muntaqa ini disyarahkan oleh Asy-Syaukani, salah seorang ulama yang sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, pada abad ke-12 Hijriah di Yaman. Ya. Dia mensyarahkan kitab ini dengan judulnya Nailul Autar. Syarhu Muntaqal Akhbar. Ya, Nailul Autar hampir senada dengan Fathul Bari. Ya, hampir seirama dengan Fathul Bari. Bagaimana luasnya nafas atau panjangnya nafas Syaukani dalam ilmu riwayat. Ya, dalam ilmu periwayatan hadis. Suatu ketika murid-muridnya meminta kepada Syaukani untuk mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Ya, untuk mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Syaukani menolak dengan ungkapan yang sangat bijak. Ya, dengan ungkapan yang sangat bijak, dengan mengatakan la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Dia menukilkan potongan hadis Nabi SAW yang maksudnya bukan zahir ungkapan itu. Karena hadis ini maksudnya adalah tidak ada lagi hijrah ke kota Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Ya, tidak lagi hijrah dari kota Mekah. Hijrah kan meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Setelah kota Mekah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-8 Hijriah, tidak ada lagi hijrah karena sudah negeri Islam Mekahnya. Itu maksud hadisnya. Sementara Syaukani membawa ungkapan hadis ini, tujuannya adalah tidak ada syarah yang lebih, akan bisa lebih dari Al-Fathi, yaitu Fathul Bari, syarhu Sahih Al-Bukhari. Karena memang beliau sangat mengerti dan mengetahui bagaimana luasnya, panjangnya nafas Ibnu Hajar dalam mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Seperti di sini, kita tidak temukan An-Nawawi melakukan hal yang sama. Ya, makanya saya tidak terlalu puas dengan bukan kita tidak menghargai, dan sangat luar biasa Nawawi mensyarahkan, seperti nanti akan kita baca sebagiannya, tetapi tentang riwayat ini sampai sebegitu detail dia menguasai satu riwayat ini dengan membawanya dari berbagai, menukilkannya dari berbagai referensi. Ya, yang inti, yang sampingan pun dia keluarkan, menunjukkan dia sangat menghafal. Dia tidak membuka kitab, dia menghafal. Ya. Ibnu Hajar rahimahullahu taala Al-Asqalani. Maka di sini membawakan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Bazzar dari jalur Musa ibnu Talha dari Abu Yasar ibnu Amr, dia yang sekarang bercerita bahwa dia didatangi oleh seorang perempuan, dan perempuan ini istri orang. Wa zawjuha qad ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'thin, suaminya dalam misi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk pergi ke suatu tempat, mungkin saja sebagai pasukan perang atau pengumpul zakat atau ada tugas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menugasinya untuk pergi. Dan tadi kemarin yang saya sampaikan kemarin, kalau seperti ini terjadi di zaman sahabat dan mereka manusia biasa, dan kejadian ini pun jangan sampai merubah pandangan mata kita yang terhadap para sahabat Nabi SAW, bahwa mereka manusia-manusia sekalipun terjerumus kepada dosa. Ini contohnya, baru selesai dia melakukannya, dia langsung menuju Nabi SAW, dia langsung menjumpai Nabi SAW. Dan bukan hanya ini kan hanya bermesraan saja, dan ada yang berzina malah. Ma'is, hadis Ma'is dan Al-Ghamidiyah, yang laki-lakinya Ma'is dan Ghamidiyah perempuan, berzina. Dan yang sangat indah dalam kasus ini adalah bersegeranya mereka bertobat dan meminta untuk disucikan, untuk dibersihkan, dihukum di dunia, karena mereka takut ancaman hukuman neraka. Makanya Ma'is dihukum, dirajam, karena dia sudah menikah. Begitu juga Al-Ghamidiyah dihukum. Dan Ghamidiyah ini proses hukumannya bukan eksekusinya setelah dia meminta itu bukan 1-2 bulan, 2 tahun 9 bulan lebih, ya, 2 tahun 9 bulan lebih dari dia meminta sampai dieksekusi. Tapi tetap dia memintanya. Setelah dia mengaku hamil dari zina, Nabi SAW mengatakan, lahirkan kandunganmu. Berapa bulan? Ya 9 atau segitulah. Setelah anaknya lahir, dia bawa anaknya yang masih merah. Bayangkan bagaimana. Kan kesempatan untuk orang yang sudah punya anak, ya, dan dia merasa berat untuk meninggalkan anaknya, mungkin bisa saja dia lari dari hukuman. Nah, baru saja selesai melahirkan, dia datang kepada Nabi SAW lagi dan mengatakan, nah, saya sudah melahirkan, silakan dihukum. Ya, hukum saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, susukan anakmu sampai engkau menyepinya. Berapa tahun? 2 tahun lamanya. 2 tahun ini usia perjalanan menuju 2 tahun ini usia-usia yang sangat menyenangkan bagi orang tua dengan anaknya yang lucu-lucunya. Dia masih punya kesempatan untuk mengatakan, oh saya dahulu tidak sadar. Banyak alasan mungkin bisa dilakukan agar lepas dari tuntutan hukum. Tapi setelah selesai dia menyapi anaknya, dia bawa anaknya yang sudah selesai masa menyusunya, dan dia meletakkan makanan yang tidak lagi ASI, ya, makanan menunjukkan bahwa dia sudah makan makanan yang lain, dibawanya menjumpai Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya sudah sampai anak saya, tegakkan hukum Allah kepada saya, sucikan saya. Nah, ini yang luar biasa, ini yang pelajaran, bukan membuat kita melihat kejadian oh begitu para sahabat seperti itu. Jangan sampai penilaian kita kepada mereka seperti itu, karena mereka manusia biasa, menunjukkan mereka manusia bukan malaikat, ya, bukan malaikat. Dan yang sangat menjadi pelajaran bagi kita adalah segeranya mereka bertaubat, takutnya mereka dengan akibat dari dosa. Makanya yang sekarang ini juga melakukan hal itu kepada Nabi SAW. Baru saja dia melakukan yang tadi, dan saya tidak akan membaca apa yang diuraikan oleh Ibnu Hajar seluruhnya yang saya bawa di sini. Tapi itu hanya sekadar gambaran bahwa kejadian ini kejadian yang mungkin banyak terjadi sekarang ini, banyak terjadi. Dan saya sebagaimana saya sampaikan kemarin, menghadapi kasus ini banyak sekali dalam pekan atau dua pekan yang lalu. Nah, itu luar biasa ya. Ada yang suami istri datang, awalnya suami mengaku bahwa saya melakukan begini, kemudian datang dengan istrinya, kemudian ada istri yang datang mengadukan suaminya begini-begini, dan ada suami datang mengadukan bersama istrinya, malah mengadukan istrinya berzina ya. Dan mereka sudah mengaji. Kita geleng-geleng kepala dan kita tidak baca hadis ini. Dan kita mungkin mengaji sudah mengaji lalu berbuat seperti itu. Iya, manusia. Makanya langkah-langkah syaitan ini harus kita jauhi. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Karena syaitan untuk menyeret kepada zina ini, mereka ia memiliki perangkap yang banyak. Mulai dari mungkin sama-sama berhubungan di Facebook, atau ada hubungan bisnis, berjumpa di kafe ini, kafe itu, yang satu sudah punya suami, yang satu sudah punya istri, dan kedua-duanya sudah mengaji. Ya. Nah, ini pelajaran yang penting. Jangan sampai kita membuka langkah pertama yang dibukakan oleh syaitan untuk menuju zina. Allah SWT tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berbuat zina. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, dan jangan kalian dekati zina. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Ini saya sengaja bacakan bahwa kejadiannya seperti itu. Berjumpa, kemudian bisnis jual beli kurma, dan terjadilah. Tidak ada orang lain. Ya. Dan kemudian dia datang langsung kepada Nabi SAW, seperti yang tadi kita, dia mengaku melakukan apa yang dilakukan, yaitu bercumbuan dan tidak berhubungan intim, yaitu zina di kemaluan. Lalu dia mengatakan fa ana hadha, ya Rasulullah, saya sekarang di hadapan membawa apa yang melakukan apa yang tadi saya ceritakan. Faqdi fiyya masyita, maka tetapkanlah qadha'mu, hukumanmu, apa yang kamu mau. Mau kamu apakan saya, silakan. Ini menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Dan ini taubat. Ya, ini taubat. Kemudian di situ bukan hanya Nabi, ada yang lain. Ada Umar, ada yang lainnya, ada yang sekarang bercerita yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Faqala lahu Umar, laqad sataraka Allah, law satarta nafsak. Sebenarnya Allah telah menyembunyikan atau menutupi aibmu. Kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dan ini sebenarnya yang diinginkan oleh Nabi. Kasus Maiz seperti itu juga yang diinginkan oleh Nabi SAW. Al-Ghamidiyah, wanita yang datang mengaku mengandung karena berzina, juga itu yang sebenarnya diinginkan oleh Nabi. Tutup diri. Ya. Jangan, ya, kalau belum tertangkap atau sampai kerana hukum, tutupi aib kita. Bertobat kepada Allah cukup sebenarnya. Tapi keimanan mereka yang mereka tidak nyaman, tidak tenang kalau hanya sekedar bertobat. Mereka menuntut had, menuntut hukuman dunia. Ya. Dan apa yang diarahkan atau dinasihatkan oleh Umar ini sebenarnya yang merupakan tuntunan agama. Ini tuntunan agama. Kalau kita berdosa dan Allah menutupinya, tidak ada yang tahu, dan kita menyesal, ya cukup kita saja yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak juga ada salahnya kita, ya, karena kita khawatir ancaman hukuman nanti di akhirat, dan cepatnya kita kembali melakukan dosa karena tidak ada efek jerah, maka boleh saja untuk menuntut dihukum, untuk menghadapkan diri, melaporkan diri untuk dihukum seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, ini sangat istimewa. Makanya Umar mengatakan laqad satarakallah law satarta nafsak, Allah telah menutup aibmu, ada baiknya atau sangat baik sekali kalau engkau tutupi aibmu. Kata Umar mengusulkan. Qal, di kita sekarang ini walam yarud, dalam bacaan tadi falam yarud, tidak akan merubah maknanya. Nabi SAW tidak menjawab apa-apa. Walam yarud dan Nabi SAW syai'an. Nabi tidak merespon, sebagaimana juga kasus Ma'is. Nabi SAW tidak peduli dengan dia. Bahkan dalam sebagian riwayat Bukhari, ketika Ma'is datang dari satu arah, dia menoleh, Nabi SAW palingkan wajahnya ke arah yang lain. Kemudian Ma'is datang lagi ke arah di mana Nabi menghadap. Dan dia mengatakan hal yang sama. Nabi SAW putarkan badannya ke tempat ke arah yang lain. Ma'is juga menuju arah di mana Nabi menghadap. Nabi SAW bahkan bertanya kepada para sahabat yang lain, laki-laki ini waras atau tidak? Ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya hal-hal yang aib yang seperti ini, menutupinya itu yang dituntun oleh agama. Dan wajib bertaubat. Kewajiban bertaubat adalah fardu dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk bertaubat dari dosa. Kemudian karena ketika Nabi tidak menjawab apa-apa, faqama ar-rajulu fantalaqa. Ya, maka laki-laki itu pun berdiri dan pergi. Ya. Fa'atba'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan da'a. Setelah dia pergi, Nabi SAW mengutus atau meminta seorang laki-laki untuk menyusulnya. Untuk menyusulnya, untuk memanggilnya. Ya, menyusul untuk memanggilnya. Kemudian berarti dalam ketika orang tadi pergi karena tidak mendapat respon dari Nabi, ya. Padahal dia ingin bersih dari dosa, saat itulah turun ayat ini. Ya. Saat dia pergi itulah turun ayat. Dan Nabi SAW menyuruh seseorang untuk menyusul dan memanggilnya. Fa'atba'ahun Nabi SAW rajulan da'ahu. Fatwatala alaihi hadhil ayah. Lalu Nabi SAW bacakan, itulah jawaban Nabi. Bacakan kepadanya ayat ini. Yang tadi, wa'akimis salata, inilah salah satu cara bertobat dari dosa. Yaitu mendirikan salat, menegakkan salat. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal layl. Ini sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar juga dan An-Nawawi, maksudnya adalah salat fardu. Ya, salat subuh, salat asar, semua salatnya. Semua salat. Tarafayin nahar, kata An-Nawawi dan juga Ibnu Hajar, maksudnya adalah zuhur dan asar dan termasuk maghrib. Atau zuhur dan asar, sementara zulafan minal layl, sebahagian dari waktu malam, yaitu maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Jadi salat lima waktu, sebagaimana yang telah kita baca hadisnya kemarin, bahwa salat lima waktu ini penghapus dosa. Memang khilaf para ulama tentang hadis tersebut. Ada yang mengatakan bahwa salat lima waktu ini menghapus dosa-dosa besar bahkan. Dengan keumuman ayat ini, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayiat. Ayat ini umum, tidak mengecualikan dosa kecil, dosa besar. Yang dihapus hanya dosa kecil saja dan dosa besar tidak. Keumuman hadis ini, ayat ini menjadi bahan atau menjadi rujukan dalil sebagian para ulama bahwa salat lima waktu penghapus termasuk dosa-dosa besar. Sementara hadis Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Hadis ini justru mengkhususkan dosa-dosa kecil saja. Nah, ini yang membuat para ulama berbeda pendapat. Dan kasus ini, kasus laki-laki Ansar ini atau Abu Yasar atau Fulan ibn Mu'tib Al-Ansari dengan wanita juga dari kaum Ansar itu, sebenarnya kalau kita lihat definisi dosa besar, maka dia tidak termasuk dosa besar. Ya, dia tidak masuk dosa besar. Dia memang diungkapkan dengan zina, tetapi zina sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, tidak ada seorang pun kecuali dia illa kutiba lahu haddun minaz zina, kecuali telah ditetapkan baginya bahagian dari perbuatan zina, yaitu zina mata, zina telinga, zina lidah, zina tangan. Nah, dan ini hadis ini kata para ulama, ini konotasinya adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Sementara zina yang merupakan dosa besar adalah zinal farj, yaitu zina kemaluan. Itu yang masuk dalam az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pelaku zina yang perempuan ataupun yang laki-laki, maka jilidlah, cambuklah setiap keduanya dengan 100 kali cambukan. Pelaku zina di sini maksudnya zinal farj, itu zina kemaluan. Masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan. Ini yang dimaksud dengan zina yang dosa besar. Zina yang dosa besar. Sementara zina dalam hadis tadi, bahwa setiap kita punya bahagian berbuat zina. Ya. Ya. Punya bahagian berbuat zina, dan yang diadukan oleh laki-laki ini adalah zina yang konotasinya adalah zina dosa kecil. Yang tadi ayat seirama dengan ayat tadi dan tidak bertentangan dengan hadis bahwa solat lima waktu itu menghapus dosa-dosa kecil. Nah, ini yang perlu kita pahami dari hadis ini. Faqala rajulun minal qawm, maka yang hadir ketika itu bertanya, ya Nabi Allah, hadha lahu khassah, kelonggaran atau ampunan yang di solusi untuk bertaubat dari dosa dengan melaksanakan solat lima waktu ini hanya untuk orang ini, untuk si fulan ini. Kata orang tadi bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, bal linnasi kaffah, justru untuk seluruh manusia, maksudnya umatnya, berlaku untuk semua. Makanya hadis ini sebagai pesan yang sangat penting bagi kita semua untuk menjaga salat lima waktu dan menegakkannya dengan sebenar-benarnya. Di sini kata-kata wa aqimis salah, wa aqimis salah, dirikanlah. Mendirikan bukan sekedar mengerjakan, sama dengan mendirikan rumah. Mendirikan rumah itu membutuhkan material yang sangat bervariasi, dari kayunya, dari batunya, dari kerikilnya, dari pasirnya, semennya, pakunya, atapnya, lotengnya, kozennya, pintunya, dan seterusnya. Semuanya membutuhkan. Begitu juga solat. Jadi secara tidak langsung hadis ini memesankan kepada kita untuk menjaga solat lima waktu sehari semalam. Dan yang kedua, di antara keutamaan solat ini menghapus dosa. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang terpenting, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, apalagi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, hubungan laki-laki dan perempuan. Dan saya mengingatkan yang berprofesi memiliki pekerjaan yang dia sebagai pelayan publik, yang nanti dia akan melayani, baik itu dalam dunia kesehatan atau yang lainnya, nanti dia berhadapan dengan lawan jenis, berhati-hati. Berhati-hati. Karena sangat mudah setan untuk menjerumuskan. Ya, banyak setan, banyak sangat mudah setan untuk menjerumuskan, dan banyak kasus. Ya, banyak kasus. Orang yang berprofesi sebagai psikolog yang datang, yang nanti datang kepadanya pasiennya dari lawan jenisnya, kemudian dia mencurahkan curhat kepadanya, perasaannya dan posisi dia ketika itu memang ingin berupaya untuk masuk ke dalam jiwanya. Dan ini langkah yang ini sangat besar, ya, sangat lebar dibukakan oleh setan pintu maksiat. Begitu juga dokter dengan pasiennya, dokter dengan pasiennya, ustadz dengan jamaahnya. Apalagi oleh ustadz yang mengurus, yang kajiannya kepada kaum hawa. Nah, kemudian nanti ada konsultasi-konsultasi, dan ini sangat luar biasa. Nanti apalagi problem rumah tangga atau problem seorang perempuan yang terjerumus atau yang hampir putus asa karena diputuskan oleh pacarnya. Nah, ini pesan bagi kita semua. Kalau itu terjadi di zaman Nabi SAW, maka sangat mungkin terjadi di zaman kita. Ya. Karena keimanan di waktu itu tidak seperti keimanan di zaman kita sekarang ini. Berhati-hati, dan kita semua orang yang sama. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya 6954. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Abu Nu'man al-Hakam ibn Abd Allah al-Ajri qala haddatsana Syu'batu an Simak ibn Harb qala سمعت إبراهيم يحدث عن خاله الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي الأحوص وقال في حديثه فقال معاذ يا رسول الله هذا لهذا خاصة أو لنا عامة قال بل لكم عامة يا مسلم masih membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu al-Hudzali menceritakan tentang kasus laki-laki dari Ansar tadi, dan yang menjadi tambahan penting bagi kita yang bertanya di riwayat yang sebelumnya kepada Nabi apakah ini khusus untuk laki-laki ini atau untuk semua adalah siapa? Mu'adz bin Jabal. Jadi di sini ditegaskan yang bertanya apakah khusus untuk dia atau untuk kami semua, untuk semua. Nabi SAW menjawab untuk semua. Yang bertanya di sini adalah Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala an. 6955. Qala rahimahullahu taala haddatsana al-Hasan ibn Ali al-Hulwani qala haddatsana Amr ibn Asim قال حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله قال هل حضرت الصلاة معنا قال نعم قال قد غفر لك. حديث أنس يعني حديث yang baru, حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الأنصاري dari diriwayatkan darinya oleh kemenakannya, ya, Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Kata Anas, ja'a rajulun ila Nabi SAW faqala ya Rasulullah. Kisahnya mungkin hampir sama dengan kasus yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, bisa jadi kasus yang sama, ya, bisa jadi cerita yang sama diceritakan oleh mereka berdua, Abdullah dengan Anas radhiyallahu ta'ala an. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi dan mengatakan asabtu haddan fa'aqimhu alayya, saya telah melakukan perbuatan yang mesti dihukum had, ya, saya telah melakukan pelanggaran yang mesti dihukum dengan hukum had. Hukum had ini sebenarnya al-had adalah hukuman yang diterapkan, ditegakkan dalam di dunia, yang ditetapkan oleh Allah. hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk diterapkan di dunia. Dan ini turun ayat-ayat Al-Quran seperti memotong tangan pencuri. Ini had. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kana minallah. Pencuri laki-laki dan perempuan, faqta'u maka potonglah aydiyahuma tangan-tangan mereka. Jazaa'an bima kasaba sebagai balasan atas perbuatan mereka berdua. Wa jazaa'an bima kasaba nakalan minallah, dan sebagai pemberian efek jera. Ya, pemberian efek jera dari Allah Subhanahu wa taala. Itu had. Begitu juga zina, sebagaimana ayat yang tadi kita baca untuk pezina yang belum menikah. Ayat itu berhubungan dengan pelaku zina yang belum menikah. Az-zaniyatu waz-zani. Ada satu catatan faedah. Ketika Allah menceritakan tentang had untuk pencuri, Allah dahulukan sebutan laki-laki. As-sariqu was-sariqatu. As-sariqu was-sariqatu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan-tangan mereka berdua. Sementara ketika dalam konteks zina, Allah Subhanahu wa taala justru mendahulukan perempuan. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani. Kata para ulama, Allahu ta'ala alam, karena faktor terbesar ya dalam perzinahan itu adalah perempuan. Ya, faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya perzinahan adalah perempuan. Adalah perempuan. Ya. Kemudian adapun pencurian, mencuri adalah perbuatan yang membutuhkan tenaga, membutuhkan kesiapan mental, mental yang kuat, keberanian yang luar biasa, kesiapan untuk menanggung resiko. Makanya banyak pelakunya dari laki-laki dibandingkan perempuan. Sementara zina, banyak perempuan yang menjajakan dirinya daripada laki-laki yang mencari. Ya. Nah, inilah diantara hikmah yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Tetapi kita dalam konteks menjelaskan bahwa ini had, karena ditetapkan hukumannya oleh Allah di dunia. Ada istilah agama yang lain yang perlu juga kita ketahui adalah ta'ziran. Biasanya kalau pengumuman hukum di Arab Saudi sana, yang kita dengarkan pengumumannya, membedakan antara hukuman had dengan ta'zir. Kalau had yaitu yang sudah ditegaskan oleh agama, yang ta'zir yang tidak ada penegasan hukuman dalam agama, tetapi itu keputusan pemerintah. Seperti pancung bagi pengedar narkoba, narkotika. Hukuman mati, ini kan tidak ada dalam Al-Quran. Ya, tidak ada penetapannya dalam Al-Quran bahwa pengedar narkoba dihukum mati. Tetapi pemerintah, karena ini orang yang merusak di muka bumi, ya, mengedarkan narkotika atau narkoba ini perusak di muka bumi, menyebarkan kerusakan di muka bumi, maka hukumnya yang pantas adalah hukuman mati, karena ini tidak layak untuk hidup. Kalau dia rusak sendiri konsumtornya, sama dengan hukum yang berlaku di negeri kita. Berbeda antara pengedar dengan konsumtor yang mengonsumsi. Ya, berbeda. Konsekuensi hukumnya berbeda, aturan hukumnya berbeda. Dalam Islam pun demikian. Arahan-arahan para fuqaha berbeda antara orang yang tujuannya merusak orang lain dengan orang yang sekadar mengonsumsi. Ya. Kalau pengedar di sana dihukum mati, dan ini hukumnya bukan had tetapi ta'zir. Hukuman ta'zir hukum yang diputuskan oleh pemerintah kaum muslimin. Ya. Kembali kita ke ungkapan orang tadi, asabtu haddan. Berarti dia merasa bahwa itu adalah had karena dia merasa berzina. Maka dia mengatakan, saya telah melakukan perbuatan pelanggaran yang mesti dihad, maka tegakkanlah had itu atas saya ya Rasulullah. Sebagaimana ungkapan Ma'is dan juga Al-Ghamidi yang tadi telah kita ceritakan. Nabi tidak memberikan respon, tidak menjawab. Karena lalu masuklah waktu salat. Qala wa hadaratis salah, kata Anas. Tibalah waktu salat atau masuklah waktu salat, fa shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi pun ikut salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada shalah. Setelah selesai salat dilakukan atau selesai salat, dia datang lagi kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa aqim fiyya kitaballah. Aku telah melakukan pelanggaran yang memestikan di had, maka tegakkanlah untuk saya had sesuai dengan ketetapan Al-Quran. Qal, kata Nabi menjelaskan kepada laki-laki ini, hal hadarta salata ma'ana, apakah engkau telah mengikuti salat berjamaah dengan kami? Qala na'am, kata laki-laki itu, iya, saya salat tadi bersamamu. Qal, qad ughfira lak, kata Nabi SAW, sungguh telah diampuni dosamu itu. Ya. Ini yang mengarahkan bahwa salat fardu menghapus dosa dan yang dilakukan oleh laki-laki tadi dalam batasan dosa kecil. Ya. Dosa kecil. Dan tentu seperti yang tadi telah kita uraikan, berikan perhatian besar terhadap salat lima waktu. Baik itu dalam melakukannya, waktunya, awal waktunya, sab pertamanya dan seterusnya, kemudian khusyuknya, rukun-rukun dan wajib-wajib serta sunnah-sunnahnya. Hadis terakhir di bawah bab ini 6956. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Nasr ibn Ali al-Jahdami wa Zuhair ibn Harb wal-Ladh li Zuhair qala حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد قال حدثنا أبو أمامة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه إذ جاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فسكت عنه وأقيمت الصلاة فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أبو أمامة رضي الله عنه فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ما يرد على الرجل فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي قال أبو أمامة رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت حين خرجت من بيتك أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء قال بلى يا رسول الله قال ثم شهدت الصلاة معنا فقال نعم يا رسول الله قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك. Hadis yang ketiga di dalam bab ini, yang pertama hadis Abdullah bin Mas'ud, yang kedua hadis Anas bin Malik, dan yang ketiga ini hadis Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala. Abu Umamah Sudai ibn Ajlan, namanya Sudai ibnu Ajlan Al-Bahili radhiyallahu ta'ala an. Dia bercerita dan ini lebih detail ya, cerita alur ceritanya. Kayaknya kasusnya sama tetapi alur ceritanya luar biasa. Membukakan pemahaman kita yang komprehensif, melingkup semua cerita yang terjadi. Kata Abu Umamah, suatu ketika kami duduk bersama Nabi, bainama Rasulullah sallam fil masjid wa nahnu qu'udun ma'a. Nabi SAW berada di dalam masjid dan kami duduk-duduk bersamanya. Idh jaa rajulun, tiba-tiba datang seseorang. Faqala, seorang laki-laki. Faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqimhu alayya. Persis dengan cerita Anas tadi. Fasakata anhu Rasulullah sallam. Nabi tidak menjawab. Nabi diam saja. Thumma a'ada. Kemudian dia ulangi kembali. Faqala ya Rasulullah inni asabtu haddan fa aqimhu alayya. Fasakata anhu. Untuk kedua kalinya Nabi SAW juga tidak menjawab. Kemudian wa uqimatis shalah. Kemudian dikumandangkan iqamah atau ditegakkan salat. Falamma sarafa Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi selesai dari salat atau berangkat meninggalkan tempat salat, qala Abu Umamah fattaba'a ar-rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sarafa. Nabi selesai salat kemudian dia pergi. Laki-laki tadi yang tidak mendapat respon dua kali dari Nabi mengikuti Nabi, menyusul Nabi. Wattaba'tu Rasulullah SAW. Nah, ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Abu Umamah yang bercerita sekarang ini radhiyallahu ta'ala an pun mengikuti Nabi. Mengikuti Rasulullah SAW. Laki-laki tadi menyusul dan Abu Umamah juga menyusul mereka. Tujuannya apa? Nah, ini yang luar biasa. Luar biasa tamaknya para sahabat untuk mendapat ilmu. Jadi terkadang mendapatkan ilmu bukan dengan langsung mendapatkan ceramah atau kajian, tetapi mendapatkan ilmu dengan mendengar pertanyaan dan jawaban. Kita tidak bertanya, tetapi yang bertanya yang lain. Kita mendengarkan pertanyaan dia dan kita dengarkan jawaban dari yang dari orang yang ditanya, ulama yang ditanya. Ini termasuk salah satu sarana mendapatkan ilmu, dan ini yang kita lihat dalam waktu yang sangat lama dari penuntut-penuntut ilmu agama di tempat di mana kita belajar dahulu di Madinah, yaitu berbondong-bondongnya orang berkerumun di dekat seorang yang alim atau ulama. Dia bukan bertanya, tetapi dia mendengar pertanyaan. Jadi jangan sampai kita hanya mendengar jawaban, karena jawaban ini sangat erat hubungannya dengan pertanyaan. Ini yang membuat seorang, banyak yang salah paham, karena yang dinukilkan jawaban saja, yang di-share kemana-mana jawaban, sementara pertanyaan tidak. Padahal pertanyaan itu tidak bisa dipisah dengan jawaban. Makanya dalam fatwa-fatwa yang dikumpulkan itu tidak kita pernah dapatkan fatwa saja tanpa diiringi dengan menyebutkan pertanyaannya, karena fatwa dan jawaban sangat erat hubungannya dengan pertanyaan. Karena pertanyaan terkadang berbeda dalam kasus yang sama, karena jawaban terkadang berbeda dalam kasus yang sama karena pertanyaannya berbeda. Pertanyaan yang berbeda. Maka salah satu yang diinginkan oleh Abu Umamah di sini adalah pertanyaan dia sudah dengar, yaitu orang tadi mengatakan asabtu haddan fa aqimhu alayya. Yang belum dia dapatkan apa? Jawaban dari Nabi SAW. Maka dia menyusul mereka, anduru ma yaruddu ala rajuli, untuk menunggu apa yang, untuk melihat apa yang menjadi jawaban Nabi terhadap laki-laki tadi. Falahiqar rajulu Rasulullah SAW, laki-laki tadi menyusul Nabi. Faqala ya Rasulullah, kembali dia ulangi ketiga kalinya ungkapan yang tadi. Maka qala Abu Umamah, kata Abu Umamah, karena dia mendengar jawaban Nabi ketika itu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata Abu Umamah tidak menyusul, maka hadis ini tidak sampai kepada kita. Kalau dia ketika itu tidak menyusul, karena dia sendiri yang menyusul. Kalau tidak menyusul, maka hadis ini tidak sampai kepada kita. Ya, maka dia mendengar langsung jawaban Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallam, ara'aita hina kharajta min baitika alaysa qad tawadda'ta fa ahsanta alwudu'a? Tidakkah ketika engkau keluar dari rumahmu dan kamu berwudu, lalu kamu perbaiki wudumu, berwudu dengan sempurna dan baik sesuai dengan tuntunan? Jawaban orang ini, bala ya Rasulullah. Iya, saya lakukan tadi itu. Qal, summa syahidta salata ma'ana, dan tadi engkau juga salat bersama kami? Faqala na'am ya Rasulullah, kata laki-laki tadi, iya. qal, faqala lahu Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, fa innallaha qad ghafara laka haddaka. Sesungguhnya Allah telah mengampuni had yang seharusnya ditimpakan kepadamu, atau dalam riwayat lain dzambaka. Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu. Dengan apa? Dengan wudu yang baik tadi dan salat yang dilakukan. Nah, inilah hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, dan inti dari semua hadis yang kita baca dari tiga sahabat tadi adalah innal hasanati wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibna sayyiat. Ini yang perlu kita jadikan panduan, menjadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dan pertanyaan, siapa yang tidak berdosa? Tidak ada yang tidak berdosa. Maka solusi yang ditawarkan oleh agama ini perlu menjadi prioritas kehidupan kita. Jaga sholat, terutama sholat lima waktu, lakukan dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, sempurnakan wudunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita taufik dan bimbingannya dalam hal ini, dan semoga Allah jauhkan kita dari dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk terus bertaubat kepada Allah, beristighfar, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.